بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله، نويت تعلمه والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أعننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله واعلم أن الصيام قطب الرياضة وأساس المجاهدة. ketahuilah bahwasanya ibadah puasa itu sesuatu yang penting dalam melatih diri seseorang, dan juga puasa itu adalah dasar daripada mujahadah. Waqad warada anna shauma nisfu shabr, dan telah diriwayatkan puasanya sesungguhnya puasa itu separuh daripada kesabaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam yudha'af lahu alhasana bi asri amsalha ila 700 di'fin. Qala lahu ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih yada shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajlih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal ibadah manusia akan dilipat gandakan baginya sampai 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Seorang hamba yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, meninggalkan makanannya dan minumannya karena aku. Liswa'im farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Begitu juga berkata sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan. Kesenangan pertama ketika berbuka, dan kesenangan kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala khulufu famis shaim athyabu indallah min rihil misik." Sesungguhnya bau mulut seseorang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya, wanginya minyak misik. Allah Subhanahu wa taala yaqulul haqqo wa huwa yahdi sabil, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berkata dengan perkataan yang hak, dan Allah lah yang memberikan petunjuk bagi seseorang kepada jalan yang benar. Di sini beliau Imamul Haddad berbicara tentang ibadah puasa, dan beliau mengatakan di awal kalam tadi bahwasanya ibadah puasa itu adalah asas mujahadah, dasar daripada mujahadah melawan hawa nafsu. Ketika seseorang berpuasa berarti dia berperang dengan dirinya, melawan hawa nafsunya untuk menahan diri daripada minum, menahan diri daripada makan, menahan diri daripada syahwatnya. Dan ini yang dinamakan mujahadatun nafas. Dan ini yang dianggap melawan hawa nafsu. Nafsu kita meminta untuk kita minum, untuk kita makan, untuk kita melakukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan puasa, tapi kita tahan. Iya ya, mau minum kita tahan. Ya Allah, ana sedang berpuasa. Melihat air yang minuman yang segar, minuman yang lezat, makanan yang enak, dia tahan hawa nafsunya. Ya Allah, ana sedang berpuasa. Melawan hawa nafsu. Dan seseorang kalau bisa melawan hawa nafsunya, maka hatinya dia, jiwanya dia akan menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang suci, menjadi jiwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan, fa'amma man taha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya seseorang yang melewati batas, seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, wa atharal hayata dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka ketahuilah bahwasanya neraka jahannam itu adalah tempatnya. Tapi sebaliknya, man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, di hadapannya ada maksiat, di hadapannya ada peluang untuk berbuat yang haram, tapi dia tahan dirinya. Kenapa dia tahan dirinya untuk tidak bermaksiat? Takut daripada kedudukan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ana takut sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya nanti. Nah, ini melawan hawa nafsu tidaklah mudah untuk dilakukan. Kita dituntut oleh hawa nafsu kita untuk maksiat kepada Allah. Dituntut untuk banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Karena hawa nafsu kita meminta untuk kita melakukan yang enak-enak, yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Untuk melawannya tidak mudah. Harus kita melatih diri kita. Harus kita sedikit demi sedikit berusaha melawannya sehingga kita bisa menguasai nafsu kita. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwik nafsuka allati baina jambek." Sesungguhnya musuh utama daripada kalian adalah dirimu sendiri yang ada di antara kedua sisimu. Itu adalah musuh utama bagi kamu. Artinya musuh utama, musuh yang paling berat, musuh yang paling sulit adalah nafsu kita. Untuk kita menghadapinya, melawannya, menguasainya sehingga tidak mengikuti hawa nafsu kita. Itu suatu yang berat sehingga dikatakan oleh Allah itu adalah musuh yang berat, musuh yang sulit untuk dikalahkan. Oleh karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, ketika mereka selesai dan pulang daripada peperangan, selesai berperang mereka pulang, Nabi SAW berkata kepada mereka, "Raja'atum minal jihadil ashar ilal jihadil akbar wahuwa jihadun nafas." Kalian sekarang ini pulang dari jihad yang kecil, tapi kalian akan berhadapan dengan jihad yang besar. Jihad peperangan melawan orang-orang kafir, mempertaruhkan jiwa kita, jiwa mereka, mempertaruhkan nyawa mereka, itu dianggap jihad yang kecil oleh Rasulullah SAW. Pulang dari peperangan, mereka dianggap pulang dari jihad yang kecil, tapi mereka akan berhadapan dengan jihad yang besar. Dan Rasul kemudian mengatakan, jihad yang besar itu adalah jihad berperang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang mereka sungguh-sungguh berjalan di jalan kami melawan hawa nafsunya, maka kami akan berikan kepada mereka petunjuk. Jahadu fina lanahdiyahunnahum subulana. Akan kami berikan kepada mereka petunjuk menuju jalan kami, menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kunci, termasuk kunci daripada seseorang sukses untuk mencapai derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sampai kepada Allah, itu kuncinya adalah harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita, harus bisa menguasai hawa nafsu kita. Oleh karena itu Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah subhanahu wa ta'ala suatu malam bertahajud, beribadah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di waktu tahajud itu beliau bermunajat, di tengah-tengah munajat beliau katakan kepada Allah, Ya Allah, kaifa asilu ilaik? Wahai Allah, bagaimana caranya aku bisa sampai kepadamu, Ya Allah? Diulang-ulang kalimat itu sampai menjawab ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan kepadanya, utruk nafsak wa ta'al ilayah. Tinggalkan hawa nafsu kamu, wa ta'al ilayah, maka kemarilah kepadaku. Artinya kunci untuk kita sampai kepada Allah, sampai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tentunya tinggalkan hawa nafsu kita. Jangan terus-terusan kita ikuti hawa nafsu kita. Kalau kita sudah bisa menguasai hawa nafsu kita, kita akan mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, "Man lam yujahid fil nihayat fil bidayat lam yasil ila nihayat." Kalau seseorang di awal mulanya tidak bisa bermujahadah, tidak bisa melawan hawa nafsunya, tidak bisa menguasai hawa nafsunya, jangan bermimpi akan sampai kedudukan puncak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, seseorang yang menjadi wali Allah, apalagi yang menjadi wali yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka-mereka yang sudah bisa menguasai hawa nafsunya. Oleh karena itu, banyak daripada cerita-cerita wali Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mujahadah. Banyak di antara mereka yang tidak makan sekian-kian tahun. Ya, termasuk Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf 33 tahun tidak tidur. Al-Habib Umar Muhdar 20 tahun tidak tidur. Bahkan 20 tahun atau 15 tahun tidak makan dengan makanan yang normal dimakan oleh manusia. Hanya makanan yang normalnya dimakan oleh hewan. Untuk apa? Mujahadah. Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada yang dimakan, karena ingin melawan hawa nafsunya. Termasuk Abu Yazid Al-Bustami, suatu waktu di tengah malam ingin tahajud, ingin bangun malam, kemudian terasa berat untuk bangun. Hawa nafsunya memerintahkan Abu Yazid Al-Bustami untuk tidur kembali. Akhirnya dia tertidur kembali. Bangun di subuh hari menyesal. Menyesal dan menyesal. Akhirnya dia sumpah akan menghukum dirinya. Akan menghukum hawa nafsunya. Apa yang dilakukan? Tidak minum air selama 1 tahun. Tidak meminum air selama 1 tahun sebagai hukuman atas dirinya. Karena mengikuti hawa nafsunya untuk tidur kembali di suatu malam. Sehingga meninggalkan tahajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 tahun. Tapi jadi Abu Yazid Al-Bustami. Jadi orang besar. Ya, jadi orang yang Masya Allah, Habib Abdurrahman sejak 33 tahun tidak pernah tidur. Khatam Quran di siang hari 4 kali. Khatam Quran di malam hari 4 kali. 24 jam khatam Quran 8 kali. Dapat maqam yang tinggi di sisi Allah SWT. Karena apa? Karena mujahadah. Oleh karena itu banyak ya, di antara mereka yang ingin untuk sampai kepada Allah, ingin menaklukkan dan mengkalahkan dan menguasai hawa nafsunya dengan mujahadah-mujahadah seperti ini. Ada mujahadah dengan tidak tidur sekian-sekian waktu. Ada mujahadah tidak makan sekian-sekian lama atau berpuasa dengan sekian-sekian hari. Bahkan cukup yang paling ringan termasuk daripada Tariqo As-Sadiliyah, daripada Tariq, salah satu daripada Tariqo yang Sufiyah. Tariqo As-Sadiliyah, Tariqo banyak. Ya, Tariqo satu cara, satu metode bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah bagaimana cara kita bisa sampai kepada Allah dengan macam-macam cara yang berbeda-beda. Ada tariqah as-sadiliyah, ya, yang nisbahnya kepada Imam Ghazali. Ada tariqah al-qadiriyah, nisbahnya kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Tariqah ar-rifa'iyah, nisbah kepada Sayyidi Ahmad ar-Rifa'i. Dan tariqah termasuk adalah tariqah naqsabandiyah, yang mana di antara tariqah dan tariqah tersebut naqsabandiyah adalah punya amalan tidak memakan makanan yang ada ruhnya, yang ada nyawanya. Jadi makanan yang hewan-hewan itu tidak mereka makan. Dan berpuasa. Selain itu juga berpuasa 40 hari. Jadi puasa 40 hari ketika berbuka atau ketika sahur tidak boleh makan makanan yang bernyawa, enggak mungkin makanan hewan. Dan begitu juga tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya selama 40 hari. Dan itu nanti ada taksir, ada pengaruh dalam jiwa kita. Karena kalau jiwa manusia kalau selalu diikuti hawa nafsunya untuk makan, untuk minum, tidak pernah dilawan, selalu diikuti, akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh mereka, "Man lam takun lahu bidaya muhriqa, lam takun lahu nihaya musyriqa." Kalau seseorang di masa mudanya dia tidak punya mujahadah yang luar biasa, maka dia dipastikan di masa tuanya tidak akan mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang hebat. Jadi syarat untuk kita di masa depan kita menjadi orang besar, harus kita punya mujahadah yang luar biasa sebagaimana mereka-mereka yang mujahadah ya dengan cara ini dan itu. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shumu tasihu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ini salah satu daripada manfaat puasa selain melawan hawa nafsu. Puasa ini melawan hawa nafsu dan itu perlu kesabaran. Makanya dikatakan bahwasanya orang yang sabar itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa hitung-hitungan. Bi ghairi hisab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tadi disebutkan dalam kitab, kullu amal ibni adam lahu illa shum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia itu semuanya kembali kepada manusia itu sendiri, kecuali puasa maka itu kembali kepadaku. Ada tafsir yang berbeda-beda dalam hal ini ya. Kenapa kok dikatakan kecuali ibadah puasa itu kembalinya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu tafsir yang baik, tafsir yang bagus, yang dikatakan oleh Sayyidina Sufyan bin Uyainah, yang mana beliau mengatakan bahwasanya setiap amal manusia kembali kepada dirinya sendiri. Ketika amal manusia kembali kepada dirinya sendiri, maka itu resikonya bisa diambil oleh orang lain. Sebagaimana kita punya harta di tangan kita, kita punya uang di tangan kita, bisa dicopet, bisa dirampok, bisa dijarah, bisa hilang. Amal manusia kembali kepada dirinya. Suatu saat bisa jadi amal manusia, ibadah manusia diambil oleh orang lain. Memangnya siapa yang mengambilnya? Orang-orang yang pernah dizaliminya di waktu di dunia. Ana puasa, ana sholat, ana sedekah. Tapi di lain waktu ana juga menghiba orang, ana juga menggunjing orang, menyebutkan kejelekan orang. Artinya apa? Orang yang ana hiba, yang ana gunjing, yang ana sebutkan kejelekannya, suatu saat nantinya di akhirat dia akan mendapatkan berhak untuk merebut pahala puasa ana, pahala sedekah ana, pahala sholat ana. Ini akan terjadi. Sebagaimana itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada yang seperti itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Siapa? Apakah kalian semuanya tahu siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang pailit? Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al muflis fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu, yang pailit itu, yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta, orang bangkrut, orang pailit. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la al-muflis fina man ya'ti yawm al-qiyamah bikasrati sholah wa sadaqah wa kada wa ya'ti wa qad qazafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khatayahum summa turihat alaih fa turiha ilan nar. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya orang yang bangkrut sesungguhnya itu bukan orang yang tidak ada hartanya, tapi orang yang bangkrut sesungguhnya yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala, bawa pahala ibadahnya, bawa pahala sholatnya, pahala ini dan itu. Tapi sayang, di saat itu orang-orang menuntutnya semuanya. Orang yang pernah dipukul akan menuntut, ya Allah, ini orang pernah mukul ana waktu di dunia, sekarang ana menuntut dia. Yang dituntut apanya? Pahalanya. Diambil oleh Allah. Allah Maha Adil. Allah tidak mendzalimi manusia dan hamba-hambanya di saat itu. Yang siapa yang salah, maka akan dihukum dengan Allah oleh Allah sementara dengan diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang disalahi atau yang didzalimi. Yang pernah diqadzaf, yang pernah dihiba, yang pernah apalagi dibunuh, yang pernah disakiti hatinya, semuanya mereka akan menuntut. Jangan dikira tidak ada tuntutan. Hewan dengan hewan akan saling menuntut nanti. Hewan yang diserodok oleh hewan yang lain, itu nanti mereka dia nuntut di hadapan Allah. Dan nanti Allah akan menyuruh hewan yang diserodok itu membalasnya di saat itu. Ini hewan dengan hewan, apalagi manusia. Jadi jangan dipikir ketika kita ya menghibah orang tidak ada apa-apa setelahnya. Ketika kita menyakiti hati orang lain tidak ada apa-apa setelahnya. Jangan dikira ketika kita ya mungkin beristihza, mengejek orang lain, menakuti orang lain, apalagi mengambil harta orang lain, bukan berarti nanti tidak ada apa-apa di akhirat. Ada tuntutan pastinya itu. Pasti akan ada tuntutan dari mereka yang pernah kita zalim kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sehingga mereka banyak menuntut, menuntut ini, menuntut ini. Allah SWT mengambil pahala ibadahnya dan diberikan kepada mereka yang dizalimi. Sampai benar-benar habis pahalanya. Ketika pahalanya habis, masih ada yang nuntut. Ya Allah, aku mau nuntut dia. Dia pernah berbuat salah sama anak. Tapi pahala habis. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dosanya orang yang menuntut diambil, diberikan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Sehingga dia di saat itu bukan membawa pahala yang banyak, tapi dosa yang banyak. Dosa yang menumpuk. Karena apa? Karena memikul dosa manusia yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pikul dosa-dosa mereka. Karena apa? Karena kita pernah berbuat zalim kepada mereka. Akhirnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa turiha finnar." Kemudian orang itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan kecuali pahala ibadah puasa. Maka pahala ibadah puasa sesungguhnya itu kembalinya kepada Allah. Artinya aman, tidak akan dituntut pahala ibadah puasa. Pahala Quran kita, pahala sedekah kita, pahala sholat kita, semuanya akan dituntut oleh orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Maka puasa aman. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan ibadah puasa pahalanya yang memberi adalah Allah langsung, tanpa ditentukan oleh Allah pahala ini sekian, pahala ini, kecuali pahala puasa. Tadi dikatakan setiap kebaikan diberikan pahala minimal 10 kali lipat, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, aku sendiri yang akan memberikan kepadanya pahala puasa. Tentunya kalau Allah yang memberikan pasti banyak, tanpa hitung-hitungan. Sama dengan pahalanya orang yang sabar, sabar menghadapi menghadapi ya ejekan orang lain, menghadapi gangguan orang lain, menghadapi hasutnya ya orang lain, menghadapi kezaliman orang lain, dia hadapi dengan sabar. Nama yuwaffas sabiruna ajrahum mihairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab ya. Oleh karena itu dikatakan termasuk daripada ya faedah daripada puasa adalah kita juga bisa mendapatkan kesehatan. orang atau tanaman, tanaman itu perlu disiram, tanaman itu perlu diairi. Kalau tidak disiram akan mati. Tapi kalau disiram terus banjir tiap hari tiap waktu, tanaman juga akan mati. Artinya disiram sekedarnya sewaktu-waktu aja. Nah, begitu juga manusia. Manusia kalau tidak makan tidak minum mati. Tapi kalau makan minum terus itu akan mati juga. Mati bukan mati badannya tapi mati hatinya. Nah, kalau sudah hatinya mati, karena kita selalu makan, selalu kenyang, tidak pernah lapar, tidak pernah merasakan haus, akhirnya kita tidak pernah merasakan nikmatnya tahajud, nikmatnya baca Quran, nikmatnya dan khusyuknya ketika sholat, karena sebab kita selalu kenyang di setiap saatnya, di setiap waktunya, tidak pernah lapar. Nah, oleh karena itu sekali-sekali dianjurkan untuk kita berpuasa. Sumu tasihu. Makanya bahkan menurut ilmu kedokteran sekalipun, puasa itu banyak manfaatnya, bukan dari segi agama, bukan karena Nabi yang mengatakan sumu tasihu, tapi para ahli dokter pun mengatakan puasa itu banyak sekali manfaatnya. Mengurangi lemak-lemak yang di tubuh kita, mengurangi zat-zat yang mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan, bahkan membahayakan manusia, bahkan mengurangi atau menetralkan kadar gula yang ada di tubuh manusia, sehingga insya Allah aman daripada penyakit diabetes dan seterusnya, dan seterusnya banyak penyakit-penyakit yang termasuk diantara ya, cara untuk sembuh daripada penyakit-penyakit itu dengan cara berpuasa. Berpuasa sekian jam, berpuasa ya, itu menetralkan tubuh kita sehingga menjadi sehat. Dan itu bukti bagaimana Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan sumu tasihu. Maka berpuasalah, maka kalian akan sehat. Dan Nabi SAW mengatakan juga as-sawmu junnatun minan nar. Puasa itu benteng kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa kita akan menurunkan hawa nafsu kita. Dengan berpuasa menurunkan syahwat kita. Dengan turunnya syahwat kita, nafsu kita, maka sibuknya kita, pikiran kita hanya kepada yang hal-hal positif. Tapi sebaliknya kalau kita tidak puasa, makan, minum, kenyang terus, pikiran kita terbawa kepada pikiran yang negatif. Pikiran kita mikir yang bagaimana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan kalau kenyang terus akan malas untuk beribadah kepada Allah, akan berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga dikatakan oleh beliau Imamul Haddad, beliau mengatakan di sini bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan. Kesenangan pertama, kesenangan yang dia dapatkan ketika berbuka. Mungkin banyak orang yang menganggap kesenangan ketika berbuka karena ketika azan maghrib itu adalah saat yang menyenangkan ketika kita berpuasa. Ketika kita puasa yang paling menyenangkan adalah mendengar azan maghrib. Ketika azan maghrib, wah senang kita bisa makan. Tapi sesungguhnya menurut as-sufiyah, menurut salafus soleh, arti daripada kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa di saat maghrib, di saat berbuka, karena dia alhamdulillah disempurnakan oleh Allah ibadah puasanya. Alhamdulillah dijaga ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Dijaga sempurna dari subuh sampai maghrib, dia bisa menahan dirinya dari makan, dari minum, berhubungan badan, menahan dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib, sempurna ibadah. Itu kesenangan yang sesungguhnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka itu senang. Dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah itu yang menjadi sebab kesenangan kita. Alhamdulillah, anak tadi bisa ditakdirkan oleh Allah sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, anak tadi ditakdirkan oleh Allah bisa sholat sunnah. Alhamdulillah, anak tadi ditakdirkan oleh Allah bisa membantu orang. Ini kesenangan yang sungguhnya, bukan kesenangan dengan sebab harta dua duniawi yang dikatakan Allah zalika khairun mimma yajma'un. Itu kesenangan dengan keutamaan Allah, kesenangan dengan rahmat Allah, itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan daripada harta duniawi. Ini harusnya. Jadi kesenangan ini maksud adalah kesenangan alhamdulillah kita ditakdirkan di hari itu kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Kemudian kesenangan kedua kita akan dapatkan ketika kita nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada kita karena kita puasa. Oleh karena itu, ya, yang kita cari ketika puasa ini pahala. Jangan sampai pahala ibadah puasa kita ini tidak kita dapatkan dan kita tidak kita dapatkan hasilnya dan tidak kita nikmati. Pertama tadi sudah jelas, tadi hibah atau yang lain itu bisa menggugurkan pahala puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar aja. Dari subuh sampai maghrib, melewati pagi hari, siang hari, sore hari dengan rasa haus, dengan rasa lapar. Tapi sebenarnya dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar. Ahli hadis yang memberikan tiga sebab di situ, tiga makna. Kenapa kok tidak dapat pahala ibadah puasa? Pertama, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda yang lain, khamsun yufattirna shaim, al-ghibah, wal-namimah, wal-kadzib, wal-kublah, wal-yamin al-fajirah. Ada lima hal yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa seseorang. Bahkan ya, menurut ulama yang lain, bukan membatalkan pahalanya, tapi membatalkan puasanya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, itu bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasa. Misalnya kita katakan membatalkan pahala puasa, buat apa kita puasa kalau kita tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita berpuasa karena ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membatalkan pahala puasa menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, disebutkan di situ al-hibah. Hibah orang, menggunjing orang, menyebutkan kesalahan atau kekurangan orang lain. Walaupun memang kenyataannya demikian. Oh, fulan itu hitam, pendek, jelek mukanya. Enggak boleh ngomong gitu. Ya, haram itu, hibah. Ya, kenyataannya memang begitu orangnya. Walaupun kenyataannya seperti itu. Kalau kalian mengatakan tentang orang lain kejelekan padahal kenyataannya bukan seperti itu, kalian menggabung dua dosa besar. Pertama, kalian hibah, kedua kalian bohong. Tapi kalau jujur, itu namanya hibah. Dan hibah bisa menguras pahala ibadah yang kita lakukan. Sia-sia ibadah pahala puasa kita karena pahalanya akan diberikan kepada orang yang hibah. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, "Kalau aku mau hibah, kalau aku mau hibah, lebih baik aku hibah orang tuaku sendiri. Nggak usah menjelekkan orang lain, jelekkan orang tuanya. Jelek-jelekkan orang tuanya di hadapan orang lain. Orang tuaku gendut, orang tuaku pendek, orang tuaku gini, misal. Di hadapan orang lain. Daripada menjelekkan orang lain. Kenapa? Karena orang tua kita lebih berhak mendapatkan pahala ibadah kita daripada orang lain. Kalau hibah orang lain, berarti ibadah tahajud kita diberikan kepada orang lain. Daripada berikan kepada orang lain, lebih baik berikan kepada orang tua sendiri kalau mau hibah. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Jadi jaga lisan kita dari hal yang seperti ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, dua perempuan sedang berpuasa sunnah. Kemudian di siang hari mereka berdua ini duduk. Di saat duduk, ngobrol sana sini sampai menjadi hibah. Menyebutkan kejelekan orang lain. Akhirnya seseorang diutus oleh Rasulullah SAW pergi kepada dua orang wanita itu. Dan diperintahkan kedua orang wanita itu untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Dan dimuntahkan. Ini perintah Rasul. Ternyata ketika dimuntahkan, ternyata keluar daging yang berwarna hitam gelap. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inilah mereka dua perempuan ini. Mereka dua perempuan ini menahan dirinya dari makan yang dan minum yang sebenarnya itu tidak harus karena puasa sunnah. Tapi dia tidak menjaga dari sesuatu yang harus ditinggalkan, yaitu menghibah orang, menggunjing orang. Ini akibat, ini sebab kenapa mengeluarkan muntah keluar darah yang hitam gelap seperti itu. Ini akibat yang mereka makan karena menggunjing orang lain. Dan mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa daripada hibahnya. Makanya dikatakan yang membatalkan pahala ibadah puasa termasuk adalah al-hibah, wan-namimah, mengadu domba antara dua orang. Kamu dikatakan oleh tetangga kamu kalau kamu itu orangnya egois, kamu itu suka merendahkan orang, kamu suka ini. Jadi akhirnya dia musuh sama orang itu, bermusuhan. Menamimah, mengadu mengadu domba. Jangan hati-hati. Kadang-kadang tanpa sadar kita mengadu domba antara suami dengan istri. Ya, kadang-kadang seorang wanita mengatakan kepada wanita yang lain, kamu kalau melahirkan, kamu dapat kado apa dari suami kamu? Wah, anak tidak dikasih apa-apa sama suami anak. Masa? Kok boleh sama kamu? Aku kalau sama suami anak dikasihkan begini, temanku dikasih gini. Akhirnya istrinya ribut sama suaminya di rumah. Gara-gara perkataan ini. Tanpa disadari, itu sudah membuat suami istri bertengkar, berselisih. Itu namanya ghibah, itu namanya namimah, mengadu domba. Ya, banyak kata-kata seperti ini tanpa kita sadari akhirnya membuat keributan antara manusia yang lain, dengan orang yang lain. Nah, ini namimah dilakukan maka bisa menghilangkan dan membatalkan pahala ibadah puasa. Ghibah, namimah. Oh, kemudian juga adalah al-kadzib, bohong. Ucapan yang tidak jujur diucapkan, maka itu membatalkan ibadah puasa kita. Kemudian al-qubla, di waktu kita berpuasa mencium, walaupun istri yang halal, apalagi pacaran, puasa pacaran, jangankan pacaran, dalam keadaan kita puasa mencium istri, hukumnya tidak diperkenankan, dan itu menghilangkan pahala ibadah puasa. Kemudian al-yamin al-fajirah, sumpah dengan sumpah yang palsu. Tadi berbohong aja sudah menggugurkan pahala, dan itu dosa. Dan sumpah dengan sumpah yang palsu lebih dosa lagi, bahkan min akbaril kabair, bahkan termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Sumpah dengan sumpah palsu artinya sumpah dengan nama Allah padahal dia bohong dengan sumpahnya. Wallahi ana tidak melakukan ini, padahal dia melakukan. Ini termasuk dosa di antara dosa-dosa besar yang lain, dan itu juga bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam tafsir sebagian muhaddisin, dalam arti sebagian muhaddisin yang mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus, rasa lapar, karena melakukan apa-apa yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Ada yang dikatakan juga oleh ahli hadis bahwasanya pahala puasa itu akan menjadi hilang karena apa? Karena dari makanan yang dimakan. Puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa hari Asyura, hari Arafah, atau puasa sunnah yang lain, tapi sahurnya, makan ketika bukanya dari uang yang haram, dari makanan yang haram, atau mungkin juga dari makanan yang tidak jelas halalnya, maka ini juga bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Sehingga yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya setan, iblis, ketika ada hamba Allah yang berpuasa akan mengatakan kepada anak buahnya, coba dilihat orang yang puasa itu makannya makanan apa. Kalau makanannya makanan yang haram, tidak usah diganggu puasanya, biarkan puasa sampai selesai, sampai capek, percuma dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketiga, karena pahala ibadah puasa menjadi gugur, menjadi batal, karena ujub atau karena riya. Karena riya artinya karena dia puasa bukan karena Allah Subhanahu. Kalau puasa Senin Kemis karena ingin dipuji oleh orang. Ketika ditanya oleh seseorang, ya fulan, ente puasa? Alhamdulillah, ana puasa hari ini. Bahkan kemarin juga Senin ana puasa juga. Karena ingin diketahui oleh orang ibadahnya itu. Karena senang diketahui oleh orang. Ya, begitu juga ujub. Ujub ini merasa bangga dengan amal ibadahnya. Merasa hebat dengan puasanya. Dia puasa Senin Kemis, orang lain tetangganya tidak ada yang puasa. Dia puasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan merasa dia hebat dengan apa yang dia lakukan. Ini ujub. Dan ini bisa menggugurkan ibadah, pahala ibadah puasa itu sendiri. Pernah suatu waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengajak muridnya untuk menghadiri undangan seseorang. Murid-muridnya banyak. Diundang untuk menghadiri undangan seseorang. Kemudian sesampai di tempat acara dan selesai acara dihidangkan makanan di situ. Syekh Abdul Qadir Jailani melihat salah satu daripada muridnya ini tidak makan. Tidak makan bersama yang lain. Kemudian dikatakan, ya fulan, kul, makan itu, makan. Dan dia kemudian mengatakan kepada gurunya itu, ana sedang berpuasa ya Syekh, ana sedang berpuasa. Kul, tidak apa-apa, inti makan, ana jamin inti tetap dapat pahala puasa. Puasa sunnah ini. Tidak mau dia, lala bas, ana puasa aja. Ana jamin inti dapat pahala puasa satu minggu, bukan satu hari. Tidak ana pahala, ana teruskan puasa aja, tidak membatalkan. Ya sudah, ana jamin ente dapat pahala puasa 1 tahun. Dia tidak mau jawab, tidak mau makan. Nah ini tanda seseorang yang puasanya disebabkan karena riya, sebabkan karena ujub, karena dia merasa ya berpuasa itu sesuatu yang ibadah dan melihat dirinya sudah hebat sehingga tidak mau membatalkan. Walaupun dijanjikan dengan amal atau dengan pahala yang lebih banyak daripada pahala puasanya dia. Seseorang kalau memilih tinggalkan puasanya akan nanti dapatkan pahala yang lebih banyak. Pilih meneruskan puasanya apa pilih meninggalkan ibadahnya tapi dia dapat pahala yang lebih banyak. Ya tentunya orang yang berakal milih yang lebih banyak pahalanya karena dia puasa karena untuk apa? Untuk dapat pahala. Seperti contohnya misalnya ada orang tua mengundang anaknya untuk makan di rumahnya. Tatkala disampai anaknya dihidangkan makanan, anaknya bilang, "Ana sedang puasa, ana tidak bisa makan." Padahal ibunya capek-capek masak untuk anaknya. Kira-kira bagaimana perasaan ibunya? Pasti makan, enggak, ana puasa. Kecewa ibunya. Ya, padahal kalau dia nurut sama orang tuanya, dia akan mendapatkan pahala lebih besar, lebih banyak daripada pahala ibadah sunnahnya dia. Ya. Kadang-kadang di saat membaca Al-Quran, kemudian ibunya memanggil-manggil, "Ya fulan, ta'al, ya fulan, ayo pijat anak." Oh, malas, lebih baik baca Quran. Ini afdal. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya. Tanpa menghiraukan ibunya. Padahal kalau dia memenuhi panggilan ibunya, jauh pahalanya lebih banyak daripada dia meneruskan bacaan Qur'annya. Nah, ini nunjukkan bahwasanya orang yang ibadahnya seperti ini tidak mencari pahala di sisi Allah. Kalau dia mencari pahala, dia akan pindah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Junaid, bahwasanya seorang mukmin itu akan berubah-berubah setiap hari bisa sampai 70 kali dari amalan ke amalan yang lain. Ketika membaca Qur'an, melihat ada amalan yang lebih baik, dia tinggalkan Qur'an, melakukan amalan yang lebih baik. Ketika sholat sunnah ada amalan yang lebih baik, dia tinggalkan. Ketika puasa sunnah ada amalan yang lebih baik, dia tinggalkan. Selama itu lebih baik. Wal munafik yabqa ala hala wahida. Sedangkan orang munafik, tandanya sifatnya orang munafik, selalu itu aja yang dilakukan. Nggak mau merubah, walaupun pahalanya lebih banyak. Nggak mau. Itu tanda orang munafik. Tanda orang yang riya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala sebesar-besarnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur sehat wal afiat dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk istiqomah mengamalkan amal ibadah, istiqomah mengamalkan sunnah, istiqomah meninggalkan kemaksiatan, diampuni segala dosa kita, segala kemaksiatan kita dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah ketika meninggal dunia, husnul khatimah, husnul khatimah mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi ridho orang tua kita, ridho guru-guru kita, ala hadinya kunya salihah jami'ah syamilah li khairi dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha.